Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fi din a'azzani Allah wa iyyakum, pada kajian yang lalu telah kita terangkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tentang permulaan Islam dalam keadaan asing, dan ia akan kembali terasing sebagaimana permulaannya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira dan memberi hiburan dengan menyatakan tuba lil ghuraba, berbahagialah dan kebaikan yang besar yang akan didapatkan oleh al-ghuraba. Karena sungguh sebagaimana Rasulullah menerangkan di dalam riwayat yang lain bahwa akan datang suatu zaman kepada manusia di mana orang-orang yang berpegang teguh kepada agama ini seperti orang yang memegang bara api. Maka Asy-Syaikh Al-Fauzan menjelaskan betapa butuhnya seorang muslim di saat kondisi seperti ini, di saat munculnya waktu seperti ini, butuh kepada sabar. Jika dia tidak bersabar, maka dia akan menyimpang karena tidak kuat menanggung berbagai macam ujian-ujian yang pasti akan dia dapatkan. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang siapakah al-ghuraba itu, bagaimana ciri-ciri mereka, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan alladzina yaslahuna idza fasadan nas, orang-orang yang mereka tetap dalam kondisi baik ketika manusia rusak. Dalam riwayat yang lain disebutkan alladzina yuslihuna ma afsadan nas, yaitu orang-orang yang memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia. Inilah al-ghuraba. Mereka saleh pada diri mereka, taat dalam agama, berpegang teguh dengan tuntunan nabinya sallallahu alaihi wasallam, saleh pada dirinya. Wa yuslihuna ma afsadahun nas, dan mereka berupaya untuk memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia dari ajaran agama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah mereka ganti-ganti dan telah mereka rubah-rubah. Tidak ada seorang yang sanggup untuk bersabar dalam kondisi seperti ini kecuali ahlul iman dan ahlus sabat, orang-orang yang kokoh. Kemudian Syekh Al-Fauzan melanjutkan Sebagaimana Islam dalam keterasingannya dahulu di awal kemunculannya, dan para pemeluknya mendapatkan apa yang mereka dapatkan dari berbagai macam gangguan, dari berbagai macam ujian, maka kaum muslimin dari orang-orang yang mereka berpegang teguh dengan ajaran nabinya, di akhir zaman pun mereka akan mendapatkan yang semisal bahkan lebih besar lagi dari gangguan dan cobaan dibandingkan apa yang mungkin didapatkan orang-orang dahulu. Kenapa? Mereka urusannya masih mudah. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka. Kalau kemudian dengan berbagai macam ujian yang didapatkan para sahabat, lalu muncul dalam benak mereka dan mereka sampaikan kepada Nabi, mata Nasrullah. Karena sudah sedemikian sempitnya keadaan. Kapan datangnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala? Kondisi kita sudah demikian ini. Ada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan menjawab, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah, pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dekat. Ketika kaum muslimin hendak melaksanakan umrah, yang kemudian dihalangi dari al-bait, yang muncullah butir-butir perjanjian yang secara zahir ini menguntungkan pihak lawan, pihak musuh. Sampai-sampai Umar radhiyallahu taala anhu benar-benar datang dan menyampaikan kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam untuk perang saja, sembari meyakinkan Rasulullah dan minta penekanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah ya Rasulullah kita berada di atas al-haq? Qala bala. Tentu ya Umar. Bukankah yang meninggal di antara kita akan mendapatkan jannah? Bala. Bukankah yang mati di antara mereka mendapatkan an-nar? Bala. Lalu kenapa kita harus mengalah? Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menenangkan sahabatnya. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang menolong Nabi. Dan Allah tidak akan pernah meninggalkannya dan menyia-nyiakannya. Sampai kemudian Allah subhanahu wa ta'ala turunkan surah Al-Fath. Inna fatahna laka fathan mubina. Lalu disampaikan ayat itu, Rasulullah memerintahkan untuk membacakan ayat ini kepada Umar radhiyallahu taala an yang masih menahan kejengkelannya. Lalu bertanya kepada Rasulullah, awafatun huwa ya Rasulullah, apakah ini kemenangan ya Rasul? Rasulullah menyatakan iya. Maka Umar pun kemudian menyesal dan rujuk kembali kepada al-haq. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Sementara di zaman ini Rasulullah tidak ada di tengah-tengah kita. Bahkan yang semakin mempersulit keadaan adalah begitu banyak orang yang menampilkan diri dalam penampilan ulama. Namun ternyata mereka adalah du'at ila abwabi jahannam. Para da'i yang mengajak kepada pintu-pintu jahannam. Sehingga manusia terkadang terancukan kepada siapa mereka mengembalikan urusannya. Butuh kepada penyaringan dan filter yang sangat canggih, yang sangat detail. Fa ikhwani fid din a'azani Allah wa iyyakum. Maka Syekh katakan, walakin fi akhir zaman najidu andal mutamassika bil islami laysa lahu a'wanun wala ansar. Tapi di akhir zaman kita mendapati bahwa orang yang berpegang teguh kepada Islam-Islam yang sahih itu tidak ada penolong, tidak ada pembantunya. Ghuraba mereka. Terasing mereka. Bahkan yang ada dia berada di tengah-tengah musuh yang mengelilingi dari segala macam sisi, dari segala penjuru. Yuhi ba'duhum ila ba'din wa yata'awanuna fima bainahum. Mereka saling membisikkan, mereka saling tolong-menolong, mereka saling menopang, menguatkan. Meskipun terkadang barakallahu fikum, mereka sendiri saling berpecah, saling bertikai, karena tidak ada kesamaan prinsip yang Allah Azza wa Jalla gambarkan di dalam Al-Quran. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Tapi ketika giliran berhadapan dengan ahlus sunnati wal jama'ah, dengan al-firqatun najiyah, dengan al-ghuraba, mereka akan menyatukan visi dan misi dan merapatkan barisan, menyatukan langkah. Ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Bahkan kata Syekh Hafizahullah, terkadang yang menjadi musuhnya pun dari keluarganya. Sampai anak-anaknya, saudaranya, tetangganya, bukan orang yang jauh darinya. Nah, dari dalam, dari sebelah, berat rasanya. Nah, maka sungguh seorang muslim benar-benar membutuhkan kesabaran. Sehingga benar-benar Rasulullah memberikan hiburan kepada kita dengan menyatakan tuba lil ghuraba. Apa yang dimaksud dengan tuba? Tuba sebagaimana disebutkan di dalam ayat Ar-Ra'd ayat ke-29, Allah katakan alladzina amanu wa amilus salihati tuba lahum wa husna ma'ab. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka tuba dan tempat kembali yang baik. Tuba adalah al-farah wal khair wa qurratul ain. Kesenangan, kebaikan, penyejuk hati. Mereka akan mendapatkan itu. Wakilah dan dikatakan pula bahwa makna tuba adalah syajaratun fil jannah. Sebuah pohon di surga di mana orang yang berkendara akan berjalan pada naungan pohon itu selama 100 tahun. Yang keluar darinya, dari dedaunannya, pakaian-pakaian ahlul jannah. Wakilah dikatakan pula sebagian pendapat al-jannah tusamma tuba, bahwa surga itu dinamakan dengan tuba. Apapun itu, maka intinya adalah Allah tabaraka wa ta'ala menyiapkan al-jannah wa qurratul ain kepada al-ghuraba. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka jannah sebagai ganti dari apa yang terluputkan dari mereka dari dunia. Dari kesenangan, kelezatan. Allah subhanahu wa ta'ala ganti dengan kenikmatan yang takkan pernah sirna. Maka hadis ini barakallahu fikum, hadis yang sangat agung, yang terkandung di dalamnya anjuran agar kita berpegang teguh kepada Islam. Betapapun menimpa kita berbagai macam ujian dan gangguan, namun barang siapa yang mengharapkan ajar yang besar di sisi Allah, maka hendaklah dia menjadi ahlu tuba. Hendaklah dia bersabar di atas agama yang benar, yang sesuai dengan Quran dan sunnah ala manhaji salafina salih rahimahumullah. Selanjutnya kita akan beranjak pada hadis yang ke-93. Berkata muallif rahimahullahu taala, wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Rawahu al-Baghawi fi syarhi sunnah wa sahahahu an-Nawawi. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis ini dilemahkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Kita lanjutkan hadis yang ke-94. Sifatu al-firqatin najiyah minan nar. Sifat orang-orang yang diselamatkan dari neraka. Berkata penulis rahimahullah, wa anhu aydan qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna ala ummati kama ata ala bani Israel hazwan na'li bin na'li hatta in kana fihim man ata ummahu ala niyatan lakana fi ummati man yasna'u dhalika wa inna bani Israel iftaraqat ala thintaini wa sab'ina millatan wa sataftariqu ummati ala thalathin wa sab'ina millah kulluhum fin nari illa millatan wahidah. Qalu man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Rawahu Tirmidzi. Dan dari beliau pula, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatku akan mendatangi sebagaimana yang didatangi oleh Bani Israel. Maksudnya, umatku akan melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan Bani Israel. Akan meniru mereka. Umatku akan meniru Bani Israel dalam perbuatan mereka. Seperti sepasang sandal. Sifat peniruannya. Hingga apabila ada di antara mereka yang mendatangi ibunya terang-terangan. Menggauli ibunya, menzinai ibunya. Iyadzabillah. Maka pada umatku ini ada pula yang akan melakukannya. Dan sesungguhnya Bani Israel terpecah menjadi 72 golongan. Dan akan terpecah umatku menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Mereka berkata, siapa itu ya Rasulullah? Beliau berkata, apa yang aku dan sahabatku berada padanya atau di atasnya. Kata Syekh Al-Fauzan menjelaskan, hadis ini padanya ada fawaid yang besar, ada faedah-faedah yang sangat agung. Di mana di dalamnya disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang akan terjadinya tasyabbuh, sikap menyerupai umat ini kepada Yahudi dan Nasrani. Padahal sungguh kita dilarang dari sikap tasyabbuh. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang bertasyabbuh meniru satu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, hadis ini, hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, hadis ini minimal keadaannya adalah bahwa dia menuntut tentang keharamannya tasyabbuh. Ini hukum minimalnya. Menunjukkan tentang haramnya tasyabbuh. Meskipun sebenarnya zahirnya menuntut hukum kekafiran bagi orang yang melakukan tindakan tasyabbuh. Kenapa? Karena Rasulullah menyatakan fahuwa minhum. Dia termasuk bagian dari mereka. Mereka itu siapa? Mereka itu kuffar, orang-orang kafir. Berarti yang bertasyabbuh kepada orang kafir dan dia bagian dari mereka, maka dia pula kafir. Itu zahirnya. Tuntutan dari zahir lafadznya. Namun paling minimalnya adalah bahwa hukumnya haram untuk bertasyabbuh. Dari sisi mana tinjauannya, kata Syekh Al-Fauzan menyebutkan, wadhalika, hal itu, karena siapa yang bertasyabbuh kepada mereka secara zahir, maka ini sebagai dalil bahwa dia mencintai mereka secara batin. Ada unsur kecintaan. Karena kalau dia benci dalam hatinya dengan kebencian yang sebenarnya, dia tidak akan tasyabbuh kepada orang-orang kafir. Tidak mungkin. Oleh karena itu, barakallahu fikum, tidak boleh untuk bertasyabbuh kepada orang kafir dalam urusan ibadah dan agama mereka. Demikian pula dalam adat kebiasaan mereka. Serta taklid kepada mereka. Karena kaum muslimin adalah umat yang paling terhormat. Kaum muslimin umat yang paling mulia. Sehingga sebatasnya mereka merasa mulia dengan agama mereka. Merasa terhormat dan bangga dengan agama mereka. Sehingga seorang yang merasa bangga dengan agamanya, tidak akan mungkin dia taklid kepada agama lain dan meniru-niru tata cara agama lain. Tidak mungkin. Mereka akan tidak akan taklid, kata Syekh, kepada ahlul dhalal wal kufur wal ilhad. Bal yatarafa'una an dhalik. Bahkan mereka merasa tinggi di hadapan yang lainnya. Dan mereka merasa cukup dengan kepribadian yang ada pada mereka dari pribadi-pribadi yang baik. Meskipun sebagian orang yang bertasyabbuh kepada orang kafir itu, yang dia harapkan adalah untuk mendapatkan peningkatan. Dalam makna ingin mencapai kemajuan peradaban, kemajuan budaya. Karena menurut pemahaman dia bahwa mereka ini sudah lebih maju dalam urusan peradaban. Sehingga dia pun meniru mereka. Padahal sungguh sebenarnya hakikatnya ini kesesatan, kata Syekh. Umar radhiyallahu ta'ala anhu pernah menyatakan, "Nahnu ummatun a'azzanallahu bil Islam." Kita ini adalah suatu umat yang Allah telah memuliakan kita dengan Islam. "Famahma ibtaghainal 'izzata bighairihi adzallanallah." Maka kapan saja dan betapapun kita mengharapkan mencari suatu kemuliaan dengan selain Islam, maka Allah akan menghinakan kita. Camkan baik-baik. Tidak ada kemuliaan kecuali dengan Islam. Barang siapa yang berpaling dari Islam, maka dia akan rendah dan hina. Kemudian Syekh melanjutkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa sikap tasyabbuh itu bentuknya adalah hazwan na'li bin na'li. Seperti sepasang sandal. Yakni la yutraku syai'un min af'alihim illa wa yaf'aluhu al-mutasyabbih bihim. Tidak ada apapun yang ditinggalkan dari perbuatan-perbuatan mereka kecuali dilakukan oleh orang yang tasyabbuh tadi. Tidak ada apapun tindakan, perbuatan, kebiasaan yang mereka lakukan kecuali yang meniru tadi melakukan semuanya. Tidak ada satupun yang ditinggal. Sebagaimana persisnya dua pasang sandal. Orang kalau mau pergi ke toko cari sandal, maka dia akan mencari sandal yang sama, mereknya dengan ukuran yang sama. Tidak mungkin dia minta, saya pesan satu kanan New Era, yang kiri Neckerman. Kalau waras. Dan tidak akan minta dia, saya minta yang kanan 42, yang kiri 41. Tidak akan. Akan sama persis. Nah, dalam riwayat yang lain juga disebutkan tentang penggambaran Nabi atas bentuk tasyabbuh ini, hazwal quzzati bil quzzah, seperti sepasang bulu anak panah yang harus seimbang agar larinya juga seimbang. Nah, hatta yusbiha mithlahum kama yusbihun na'lun na'lal akhar sawa'un bisawa, kata Syekh. Hingga ia benar-benar seperti mereka, sebagaimana sandal itu na'am akan sama dengan yang sebelahnya persis. Maka dia taklid kepada mereka, bertasyabuh kepada mereka, fi kulli syai, dalam semua urusan. Dan apa yang terjadi di zaman kita ini, kata beliau, disaksikan oleh kenyataan. Kenyataan telah menunjukkan, membuktikan kepada kita bahwa umat ini telah benar-benar meniru jejak orang-orang sebelum mereka. Kalau dalam khutbah Jumat kemarin disebutkan tentang kebiasaan orang-orang dahulu di mana orang-orang yang berkuasa di zamannya Ashabul Kahfi, wa qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida, kami akan buatkan masjid untuk mereka. Sebagaimana dulu juga Ummu Salamah, saat Nabi sudah berada dalam kondisi semakin parah sakit beliau dan sudah semakin dekat kematian beliau, menceritakan tentang apa yang dijumpai di negeri Habasyah saat mereka hijrah ke Habasyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ulaika idza mata fihim ar-rajul as-salih banau ala qabrihi masjidan." Mereka itu apabila ada orang saleh meninggal di antara mereka, dia membangun masjid di kuburannya. Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka ini sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Ternyata kalau kita lihat kenyataan yang ada, umat ini sudah melakukannya. Umat yang mengaku muslim dan mereka merasa atau menganggap dirinya di atas ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, membangun masjid di atas kuburan atau memakamkan mayit di dalam masjid. Ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Jadilah, kata Syekh Hafizahullah, taklid kepada orang kafir dan tasyabbuh kepada mereka tersebar. Tersebar. Bahkan dalam perkara yang tidak penting dan rendah. Kalau mungkin sebagian istihadnya mereka agar kita mengikuti peradaban, mengikuti kemajuan. Tapi ternyata barakallahu fikum bukan sekedar mengikuti hal-hal yang mungkin manfaat dan boleh dalam urusan dunia. Mau belajar cara bikin pesawat terbang, mau belajar cara bikin 6 rudal segala macamnya untuk kekuatan muslimin, tidak ada masalah. Hatta belajar kepada orang kafir, tidak ada masalah. Ambil ilmu mereka. Tapi yang menjadi persoalan adalah mereka taklid dan bertasyabuh kepada mereka hatta dalam perkara yang sebenarnya tidak penting dan rendah. Tasyabuh dalam urusan rambut. Kira-kira apa hubungannya antara model rambut dengan kekuatan pasukan Islam? Apa hubungannya? Nah, tidak ada. Tapi yang terjadi barakallahu fikum di zaman ini dari anak-anak kita, anak-anak muslimin, mereka meniru gaya-gaya rambut orang-orang kufar. Padahal mereka sebenarnya tahu bahwa ini adalah hal-hal yang tidak penting, yang rendahan. Nah, gaya-gaya model pergaulan. Masya Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita, keluarga kita, anak-anak kita. dengan pergaulan yang sudah semakin hancur. Pergaulan yang kita dapatkan di sekitar kita, yang kita jumpai, dibandingkan 5 atau mungkin 10 tahun yang lalu, jangan bicara 20, 40 tahun yang lalu, sekarang sudah masya Allah. Sangat mengerikan. Urusan umbar-umbar aurat. Di sisi lain, barakallahu fikum, begitu luar biasa sudah pandangan manusia yang mengaku muslim, bahkan terkadang mereka pakai peci, punya jenggot. Begitu besarnya permusuhan mereka kepada seorang wanita yang berupaya menjaga kehormatan diri dan agamanya dengan menggunakan hijab yang syar'i. Dimusuhi. Dimusuhi. Tapi coba ada yang datang ke kampungnya, yang ziarah berkunjung ke rumahnya, buka-bukaan aurat biasa saja. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak ada pengingkaran. Bahkan mungkin terjadi dalam rumah tangganya, keluarganya, anaknya, saudaranya tidak pakai jilbab. Tapi mengaku terkadang sok-sok mengkritik, menyalahkan, mensesatkan orang. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, inilah kondisi kita. Yang kembali kepada hadis yang sebelumnya, benar-benar zaman ini sudah semakin terasing orang-orang yang mereka berupaya untuk berpegang teguh kepada agamanya, dan telah muncul dan mereka rasakan suatu zaman di mana orang yang berpegang teguh kepada agamanya seperti orang yang memegang bara api atau dia berjalan di atas onak dan duri. Ikhwan fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Dia melakukannya padahal tahu itu rendah. Namun kenapa dia melakukannya? Semata-mata karena orang kafir telah melakukannya. Maka ini sebagai bentuk pembenaran terhadap sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, hadwan na'li bin na'li, seperti sepasang sandal. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sisa penjelasan hadis ini insyaallah kita lanjutkan esok malam biiznillahi ta'ala. Jazakumullahu khaira wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.